bisa jadi u jika dikasih domah. Jadi a i u babi bu tati tu sasi su. Nah, huruf-huruf hijaiyah baru berbunyi manakala dikasih baris. Nah, yang sudah berbaris itu bacaan pendek, itulah yang dinamakan khosar. Khosor, bacaan pendek. Nah, beda huruf hijaiyah dengan Latin, ya tentu. Kalau huruf Latin baru berbunyi, baru bisa kita pahami manakala konsonan berpadu dengan vokal. Huruf hidup itu kan lima. Ada a, i, u, e, o. Nah, saat huruf-huruf mati, konsonan bergabung dengan vokal, huruf hidup, maka bisa. Misalkan b, c, k. Nggak tahu. Kasih aja b, b kasih a, ba, c, a, baca, bacaku. Gitu kan, kasih u, nah itu. Bisa paham? Perbedaan esensi pokok yang terpenting, bunyinya huruf hijaiyah dengan bunyinya huruf Latin beda. Huruf Latin bila berpadu antara vokal dan konsonan, kecuali nanti dalam eja, dalam singkatan ya, RKM ya, RRI itu lain, itu dalam singkatan. Tapi dalam mengungkapan-ungkapan kata-kata, saya bicara seperti ini, itu semuanya setiap kata gabungan dari vokal dan konsonan. Saya S, S-nya konsonan, A-nya vokal. Saya Y-nya konsonan, A-nya vokal, huruf hidup. Dan harus digarisbawahi, huruf hidup dalam bahasa Arab hanya A, I, U saja bunyinya. Sedangkan dalam Latin ada lima. A, I, U, E, O. Dalam Arab E dan O-nya tidak ada. Kalaupun ada O dalam bahasa Arab, itu hanya huruf-huruf tertentu manakala dia berbaris fathah. Mana kayak Ro, So, O, Zo, Go, Ho. Tuh, ada bunyi, bunyi huruf-huruf tertentu bisa berbaris, berbunyi O manakala dia berbaris fathah. Tapi yang lainnya enggak. Ba, mana ada Bo. Adanya babi bu, enggak babi bu bebo, enggak, e dan o-nya enggak ada, gitu. Walaupun nanti ada bentuk lain dalam menyamakan antara Latin dengan bahasa Arab. Kan ada nama-nama, ya, Pak Soekarno kan enggak ada o-nya, nanti ada tanda-tanda bahwa itu bunyinya menjadi o, ya itu. Jadi sekali lagi yang harus digarisbawahi, bahwa dalam huruf hijaiyah ada huruf-huruf yang bentuknya sama, pembedaannya hanya di titik. Yang kedua, membunyikan huruf hijaiyah dengan tanda, tanda garis. Di atas fathah, di bawah kasroh, di atas ada kepalanya kayak angka 9, jadi domah. Belum lagi nanti fathahnya, kalau fathah 2 jadi fathah ta'in, garisnya di bawah jadi kasroh ta'in, garisnya di atas jadi domah ta'in. Fathah ta'in, kasroh ta'in, domah ta'in, itulah dikatakan tanwin. Inilah yang unik, yang sedikit susah dalam belajar membaca Al-Quran. Jadi harus memahami hukum nun mati atau tanwin. Kemudian yang ketiga yang harus digarisbawahi, bahwa dalam bahasa Arab untuk mendobelkan huruf itu tidak perlu dobel hurufnya. Misalnya ya, abba. Kalau dalam Latin kan a b b a, abba. Nah, dalam bahasa Arab alif ba-nya saja cukup, alif ba. Nah, cuman nanti di ba-nya dikasih sidah, dikasih tasydid, dikasih pendobel. Abba, abbi, abu, atta, ati, atu. Hurufnya satu tapi bunyinya jadi dua kalau dikasih tanda w. Itu tanda W itu tasydid atau sidah, sadah ya. Di atas hurufnya ada W kecil, itu. Saya bilang W kecil untuk mudah, karena kita hanya mengenalkan audio, tidak melihat tulisan. Lain kalau ibu dan bapak mengikuti pelatihan, belajar dengan perlengkapan komputer ataupun di whiteboard, ditulis sama saya. Nah, ini hanya mengandalkan kekuatan suara. Jadi kalau di atas hurufnya ada tasydid, ada tanda kayak W kecil, huruf itu menjadi dobel. Nah, itu adalah halaman gambaran umum. Nah, gambaran 9 ini nanti ada hubungannya dengan halaman 13. Nah, maksudnya apa? Kalau huruf-huruf dikasih pendobel itu kan jadi dobel. Pendobel huruf tasydidah tasydid. Misalnya, lam ya dikasih tasydid. Alif, lam, alifnya dikasih fathah, lamnya dikasih fathah. Ya, jadi ala. Ala kan? Ala, ali, alu. Nah, kalau dikasih W kecil di atas hurufnya, bunyinya jadi lain. Ala, ali, alu. Gitu kan? Jadi awal kan sini. Abba, abi, abu. Ata, ati, atu. Asa, asi, asu. Aja, aji, aju. Aha, ahi, ahu. Tuh. Bunyinya jadi dobel. Pendobelnya bukan hurufnya didobel, tapi cukup dengan tanda sidah, tasydid. Tasydid atau kayak saya katakan kayak W kecil. W kan? Kayak lafaz Allah kecil. Itu. Nah, di halaman 13 sama kajiannya seperti itu. Jadi huruf-huruf semua yang ada tasydidnya, yang ada tanda pendobel, ada sidahnya, itu dibacanya dobel karena tanda pendobel. Tetapi spesial, tanda pendobel itu kalau ada di atas huruf mim dan nun, selain didobel, dia juga ditahan. Panjang. Juga dia didengung. Itulah gunnah. Jadi halaman 13, pasal keempat, itu adalah manakala nun atau mim bertasjid, ada tanda W kecil, ada pendobel, dibacanya dobel sama seperti huruf-huruf yang lainnya. Lebihnya, mim dan nun bertasjid bukan hanya dobel, tapi dia juga harus ditahan dan dengung. Amma, ammi, ammu, anna, anni, annu. Beda dengan huruf lain. Yang lain kan? Awwa, awi, awu, akka, aki, aku, asa, asi, asa, gitu kan? Nah itu. Jadi, tolong di garis bawahi bahwa huruf-huruf dalam huruf hijaiyah untuk menjadi dobel cukup dikasih tanda pendobel tasjid atau sadda atau sidah, W kecil. Hanya spesial dalam mim dan nun, apabila ada tanda bertasjid, dia bukan hanya saja dibaca harus dibaca dobel, tapi dia juga harus dibaca dengung ke hidung, itulah gunnah. Dan dia juga harus ditahan. Ditahan panjangnya satu alif sampai satu alif setengah. Kalau huruf yang lain kan? Aba, abi, abu, ata, ati, atu, asa, asi, asu, tanpa ditahan, tanpa didengung. Sedangkan di mim dan nun bertasjid ini, ditahan, didengung. Amma, ammi, ammu, anna, anni, annu. Itu gambaran singkat tentang halaman 13 yang ada hubungannya dengan halaman 9. Halaman 9 ini nanti ada hubungannya dengan halaman-halaman yang lainnya. Halaman 59, bagaimana cara mewakafkan bacaan. Ya, menghentikan bacaan itu makhorijul huruf. Ya, di halaman 59. Ya, 57. Dimulai 57. Kemudian nanti ada hubungannya dengan tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda berhenti, halaman 54. Kapan kita harus berhenti? Kapan kita tidak boleh berhenti? Kapan kita boleh memilih antara berhenti atau tidak? Itu tanda-tanda wakaf, kalau saya katakan seperti rambu-rambu lalu lintas. Baik, pendengar dan pecinta Radio KM di Jakarta, diharapkan ibu dan bapak memang memiliki kemampuan dalam tajwid. Insya Allah semuanya karena dengan belajar teori dan praktek. Baik, untuk ibu dan bapak, untuk murotal hari Ahad, hari Minggu, ya, bisa dipersiapkan surah Al-An'am. Surah Al-An'am diawali dari ayat 68 hingga ayat ke-92, ya. Ini surah Al-An'am ayat 68 sampai 92. Ibu dan bapak, kami memiliki metode yang terbaru, yang sebenarnya bukan baru, ya. Metode ini metode lama, sudah dipakai para ustadz, para kiai, pengajar-pengajar dalam mengajarkan doa-doa, ataupun mungkin ada orang mu'alaf baru masuk Islam atau baru belajar Al-Quran tapi sulit. Biasanya dengan metode diputus-putus. Metode diputus-putus ini sangat efektif untuk ibu dan bapak yang usia sudah cukup, ya, baru belajar. Jangan katakan terlambat, ya. Jangan katakan susah, sulit. Katakan insya Allah pasti bisa. Tidak ada kata terlambat untuk suatu kebaikan. Misalkan seperti ini, ya. Nanti. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat, ya, suratul waqiahnya. Iza waqa'atil waqi'ah. Pertama, tidak boleh pakai lagu dulu untuk menetralkan, ibarat minyak dengan air, kita pisahkan dulu. Kedua, gabung juga tanpa lagu. Iza waqa'atil Iza waqa'atil waqi'ah. Kedua, pertama, kedua ini tidak boleh dipakai manakala ibu dan bapak sudah profesional, sudah mahir. Hanya untuk latihan, hanya untuk pemula yang terlambat. Ini pun tidak diberikan kepada anak-anak. Nanti kalau diberikan kepada anak-anak pengajaran ini, anak-anak membacanya bisa dihentak-hentak. Kalau untuk ceramah memang ini biasa dipakai, gitu ya. Untuk menerjemahkan Al-Quran biasanya dipakai untuk tafsir. Nah, setelah cara pertama, cara kedua, baru cara ketiga. Cara ketiga dengan lagu. Iza, iza waqa'atil waqi'ah. Lai, cara pertama, yang ayat kedua, ya. Laisa liwaqatiha kadhibah. Dengan hentakan. Belajar namanya juga, kan? Nah, gabungin dengan hentakan. laisa liwaq'atiha kadibah. Satu, kedua, itu hanya untuk belajar. Ketiga, dihaluskan. Tidak boleh ada hentakan lagi. Tidak boleh hentakan, sudah halus dengan lagu. Laisa liwaq, laisa liwaq'atiha kadibah. Ini perlu ibu dan bapak memiliki kaset atau CD-nya untuk dilatih. Tentu pelajaran ini tidak mungkin saya ulang-ulang dengan surat yang sama. Mungkin dengan surah atau surat yang berbeda-beda insya Allah. Tapi dengan surat yang sama tidak mungkin. Tolong ibu di rumah, bapak di rumah dilatih berulang-ulang didengarkan CD, didengarkan kasetnya. Misalnya, di taklim kemarin di Depok saya mengadakan pengajaran seperti ini. Baik Mas Anto, kita coba pengajaran melalui multimedia begitu canggihnya. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Cara pertama diputus, cara kedua disambung enggak pakai lagu. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Ketiga baru cara benar. Pakai lagu. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Kelihatannya dasar sekali. Tapi dari sini nanti muncul i-nya jadi kosa, za-nya jadi kosa, za matobi. Kenapa matobi i? Patah dengan alif. Huruf berbaris patah dengan alif. Waqa'atil alif lam. Waqa'atil alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Cirinya ada lamnya terbaca. Lamnya terbaca. Kenapa? Karena ada tanda. Karena tanda bacanya. Kenapa sukun? Ada tanda baca sukun. Sukun. Setelah alif lam ada huruf komariah itu wawu. Wa komariah matobi'i. Kenapa matobi'i? Fathah dengan alif. Huruf berbaris fathah dengan alif. Waqi'ah. Kenapa enggak waqi'ah, enggak waqi'at? Tak marbutoh. Tak marbutoh. Jika dihentikan bunyinya berubah menjadi waqi'ah. Itu. Bacaannya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya paham, terjemah perkataannya nanti. Iza waqa'atil waqi'ah waqi'ah. Coba tolong sambung tanpa lagu. Iza waqa'atil waqi'ah. Cuma sambung pakai lagu udah benar ya. Kalau sambung dengan tanpa lagu masih tetap ada hentakan. Iza waqa'atil waqi'ah. Ini penting buat pemula-pemula yang lidahnya susah. Lanjut. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Waqi'ah. Waqi'ah. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Sambungin tanpa lagu. Laisa liwaq, itu pakai lagu, tanpa lagu. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Di madrasah kan gitu. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Pakai lagu. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Gitu. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Kha fidatur. Fidatur. Kenapa fidatur? Domatain. Domatain ketemu ro. Jadi idgham bila guna. Ini nyambunginnya gitu. Kha kha fi'batur. Fi'batur. Rafi'ah. Rafi'ah. Sambung tanpa lagu. Kha fi'batur. Rafi'ah. Pakai lagu baru. Kha fi'batur. Rafi'ah. Gitu. Kha fi'batur. Khafidatur Rafi'ah. Tiga dulu ya. Empat, ya. Masih ini Pak Haris ya. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam. Pak Haris tinggal di mana? Di Depok. Di Depok, di mana alamatnya? Di Lipsona. Pesona mana? Depok. Pesona Depok, Pesona Kahyangan? Depok. Oh, Pesona Depok, baik. Baik, Pak Haris ya. Alhamdulillah. Ayat keempat. Sudah, Pak Haris tolong ikutin apa yang saya sampaikan. Iza rujatil rujatil ardu ardu raja raja. Sekarang disambung tanpa lagu. Iza rujatil ardu raja. Iza ru iza rujatil ardu raja. Gitu. Baru pakai lagu. Iza rujatil ardu raja. Iza rujja ru. Iza rujatil iza rujatil iza rujatil ardu raja. Alhamdulillah. Terus itu setelah di tes ya. Jadi pertamanya gitu. Iza rujatil rujatil ardu ardu raja raja. Sambungin. Iza rujatil ardu raja. Iza rujatil ardu raja. Baru pakai lagu. Iza rujatil ardu raja. Iza rujatil ardu raja. Raja raja. Wabussatil wabussatil. Ikuti hentakannya. Wabussatil wabussatil. Jibalu jibalu. Bassa bassa bassa bassa. Sambungin tanpa lagu. Wabussatil jibalu bassa. Wabussatil jibalu bassa. Jangan basah. Basa. Basa. Basa. Basa. Sin kecil. Saya. Basa. Basa. Basa. Basah. Basah. Basa. Bukan. Basa. Saya. Basa. Saya. Basa. Basa. Basa. Basa. Basa. Basa. Basa. Basa. Basa. Sin kecil. Basa. Sa basa saya kaya kasa kasa kasa rasa rasa jalan rasa ibu rasa rasa sin s ya bas rasa rasa wa bus sedih apa gibal ini ya kalau mungkin kedengeran jelas. Nah, baru sambungin. Wabussatil jibalu bassa. Wabussatil jibalu bassa. Bassa. Bassa. Papa, saya juga belajar. Faka, fakanat. Fakanat. Haba am. Haba. Haba. Haba am. Kenapa am? Karena idgham bigunnah, tanwinnya ketemu mim. Haba, lihat. Haba am. Haba am. Mumbasa. Mumbasa. Gitu. Sambungin. Fakanat haba am mumbasa. Fakanat haba am. Ada ada. Fakanat haba am mumbasa. Fakanat haba am mumbasa. Sanya dulu dah. Basa. Basa. Nah, laguin. فكانت فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا. Ada samar sedikit iklabnya. Membasa. Gitu. Wakuntum. Wakuntum. Azwajan. Azwaj. Zai. Azwajam. Salasah. Salasah. Sambungin tanpa lagu. Wa kuntum azwajan salasah. Wa kuntum azwajan salasah. Azwajan salasah. Salasah. Salasah. Digabungin. Wa kuntum azwajan salasah. Wakuntum azwajam salasah. Wakuntum azwajam salasah. Wakuntum azwajam salasah. Salasah. Iya. Kita teruskan masih di suratul Waqiah. Kita teruskan ayat ke-7, ayat yang ke-8-nya. Fa ashabul ya. Iya.